rasa teriris. Tabuh riokan Bapak Ibu Dulur Sutresno Budaya segenap masyarakat warga Tempel Popongan Karanganyar. Mohon maaf kami keluarga besar Artapura atas segenap kekurangan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.